بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Baik, kemudian di bait syair yang ke-12 Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi rahimahullahu taala berkata, "Abadul ilaha la'tiqadi hudurihi fatabawwa'u fi manzilil ihsani." Mereka beribadah kepada al-ilah, kepada Allah yang berhak diibadahi, dengan meyakini keberadaan Allah, maka mereka pun berada di atas kedudukan ihsan, di atas jenjang ihsan. Ini jenjang berikutnya disebut dengan nama manziratul ihsan, jenjang al-ihsan. Apa itu al-ihsan? Ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam haditsnya. Ketika ditanya oleh Jibril, "Wa mal ihsan?" Apa itu ihsan? Maka Nabi menjawab, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak seperti itu, maka ketahuilah bahwa Allah melihat engkau. Iya. Maka ini jenjang ihsan. Terdapat di dalamnya dua tingkatan. Yang pertama, dia beribadah seakan-akan melihat Allah. Iya. Dan ini sebagaimana yang saya terangkan di pembahasan khusyuk kemarin, bahwa jenjang ihsan ini seakan-akan dia melihat Allah, ini derajat yang tinggi. Tatkala seorang itu punya pengetahuan tentang Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, pengagungan dan pembesaran, serta pengamalan yang kuat di dalam ibadah. Dan ini jenjang yang paling tinggi. Sebab dia beribadah seakan-akan dia melihat Allah. Dia tidak melihat, tapi seakan-akan dia melihat Allah. Kalau dia tidak mampu seperti itu, ada jenjang di bawahnya. Tapi masih di derajat ihsan. Yaitu dia mengetahui bahwa Allah melihatnya. Iya. Allah melihatnya. Maka kata Syekh Abdurrahman di dalam syarahnya, kalau seorang manusia menggambarkan jenjang ini pada segala ibadahnya, pada segala keadaannya, maka dia tidak akan menoleh kepada selain Allah. Dia akan menghadap dengan seluruh jiwanya kepada Allah, mengarahkan hatinya kepada Allah. Dia akan beradab di dalam ibadahnya. Iya. Dia akan melakukan segala hal yang menyempurnakan ibadah itu dan meninggalkan segala kekurangan. Ini derajat yang tinggi ketika dia dalam keadaan santai. Dia malu dilihat oleh Allah di keadaan yang tidak diridhai. Bukan hal yang membawa manfaat. Iya. Dan dimaklumi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang beliau melakukan dari kegiatan yang umumnya dikerjakan oleh manusia, makan, minum. Kadang beliau bercanda dengan keluarganya. Beliau pernah lomba lari dengan Aisyah. Iya. Tapi dalam hal-hal yang seperti ini, di kedudukan orang yang berada di tingkatan ihsan, itu memiliki nilai ibadah. Sebab dia melakukannya dengan meniatkan sebuah niat yang baik. Dengan sebuah niat yang baik. Walaupun dasar amalannya adalah kebiasaan, tapi bisa bernilai ibadah tatkala dia meniatkannya. Iya. Misalnya Nabi yang berlari dengan Aisyah, bentuk dari olahraga misalnya, dipakai supaya menguatkan badan, bisa dipakai untuk jihad di dalam membela agama dan semisal dengannya. Maka itu adalah hal yang baik. Ya. Jadi ini derajat kalau dijaga oleh seorang hamba kedudukan ini, maka dia adalah kedudukan yang agung. Dan kata Syekh rahimahullah, kedudukan yang agung sangat besar, sangat mulia. Tapi perlu latihan jiwa itu. Sedikit demi sedikit. Dia perlu melatih. Ya. Sebab orang ketika mempelajari tentang ihsan, tingkatan-tingkatannya, derajatnya, bagaimana dia menumbuhkannya, perlu dia latih jiwanya. Dia didik jiwanya. Dan pelatihan terhadap jiwa ini yang penting sebenarnya. Ya, sebab banyak manusia, dia ketika berada di majelis-majelis ilmu, ketika membaca, ya, tergerak, punya semangat, sadar. Tapi yang istiqamah di belakangnya, yang selalu kontinu melakukan apa yang dia pelajari, ini sedikit jumlahnya. Dan tidak semua manusia mampu menjaga dirinya di atas istiqamah. Tapi sesaat, sedikit demi sedikit dia pelihara. Karena itu dimaklumi ya, kisah di di akhir Sahih Muslim. Tadi bab-bab di pembahasan-pembahasan terakhir di Sahih Muslim. Tentang kisah Hambalah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, di mana Hambalah ini radhiyallahu anhu? Ya. Mengatakan bahwa dirinya telah menjadi munafik. Iya. Dirinya telah menjadi munafik. Ya, dia berjalan, ia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mengadukan tentang dirinya. Iya. Dan dia menganggap bahwa dirinya telah menjadi munafik. Maka di tengah jalan beliau berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Iya. Dan Hambalah kembali mengulangi ucapannya. Dia berkata bahwa Hambalah ini, atau dia berkata nafaqah Hambalah. Sungguhnya Hambalah telah menjadi munafik. Maka begitu mendengar ucapan ini, Abu Bakar berkata, subhanallah, ma taqul, apa yang kamu ucapkan ini? Maka Hambalah berkata, kita berada di sisi Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengingatkan kita tentang sorga dan neraka. Seakan-akan kita melihat sorga dan neraka dengan mata kepala kita. Iya. Tapi begitu kita keluar dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya. Kemudian setelah itu sibuk sudah dengan istri-istri, anak-anak, dengan urusan dunia, maka kami banyak lupa terhadap apa yang disebut oleh Rasulullah. Coba perhatikan. Jadi Hambalah menganggap dirinya munafik karena itu. Tapi lebih dahsyat lagi, lihat jawaban Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Kata Abu Bakar, "Fawallahi inna lanalqa misla hadha." Kata Abu Bakar, demi Allah, kami juga merasakan yang seperti ini. Ya. Lihat, tidak ada yang merekomendasi diri. Padahal Abu Bakar siapa yang tidak mengenal dari keimanan beliau radhiyallahu anhu. Maka kata Hambalah, saya pun pergi bersama Abu Bakar sampai masuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, nafaka Hambalah. Hambalah sudah menjadi munafik. Maka Nabi tanya, ada apa? Hambalah pun cerita seperti yang dia sebutkan kepada Abu Bakar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadih in law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikr la safahatkum al malaika ala furushikum wa fi turukikum." Kata beliau, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kalian, kalau kalian continue seperti keadaan kalian di sisiku dan selalu mengingat Allah, malaikat akan turun menyalami kalian di ranjang-ranjang kalian dan di jalan-jalan kalian. Iya. Walakin ya Hambala sa'atan sa'ah. Kata Nabi, tapi wahai Hambala, sesaat demi sesaat. Maksudnya seorang bertahap, ada kalanya begini, kalanya begitu, tapi harus dia apa? Dia hadapi, dia jaga. Jangan ketika imannya turun, dia biarkan. Iya. Oh gampang imannya turun sekarang. Ya kita sibuk aja dulu dengan yang lalai, biarkan turun. Nanti besok-besok kita menangis lagi, tobat, menyesal. Iya. Ya untung kalau dia tobat. Tapi begitu dia lalai, dia ikut dalam kelalaiannya, hatinya semakin keras, semakin jauh. Dan ini bukan sifat yang layak di dalam penghambaan kepada Allah. Iya. Bukan artinya orang yang masuk di dalam penghambaan tidak pernah melakukan kekeliruan, tidak pernah menyentuh dosa dan maksiat. Ya, sebab kalau dia tidak pernah berdosa, tidak pernah bermaksiat, iya, dari makhluk ini akan dipergikan makhluk ini, akan didatangkan kaum yang memang berdosa, kemudian Allah ampuni dosanya. Sebab salah satu dari Asmaul Husna Al-Ghafur, Allah yang Maha Pengampun, At-Tawwab, yang memberi taubat. Iya. Yang memberi taubat. Maka di antara manusia ada yang bertobat, Allah memberikan taubat kepadanya. Allah memberi taubat kepadanya. Iya. Karena itulah ada tahapan-tahapan. Demikian pula tingkatan ihsan perlu pendidikan, latihan. Iya. Dan sesuatu sebagaimana yang saya terangkan tadi, pelajaran-pelajaran itu kadang selalu perlu untuk selalu diulang. Karena itu pembahasan-pembahasan akidah diulang dengan berbagai buku, dipelajari berbagai karya ulama, diingatkan agar supaya tertanam di dalam jiwa itu dan selalu terulang. Dan itulah pokok yang menguatkan keimanan. Iya. Pokok yang menguatkan keimanan. Jadi kalau jiwanya sudah terbiasa dan sudah menjadi tabiatnya ibadah dalam keadaan ihsan, maka ini akan mewarnai kehidupannya, menjadi penyejuk matanya. Iya. Setelah itu Syekh Abdurrahman setelah menerangkan tingkatan ihsan, beliau berpindah menjelaskan tentang bagaimana kondisi orang-orang yang berjalan ke negeri akhirat ini. Mereka bergaul dengan makhluk. Iya. Nah sebenarnya di dalam dua bait syair ini, yang ke-13 dan ke-14, ya terdapat makna ihsan yang sebelumnya. Cuman beliau terangkan di sini bagaimana keadaannya bersama makhluk. Kata beliau, nafahul khaliqata fi ridha mahbubihim bil ilmi wal irsyadi wal ihsani. صاحب الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقاني. Kata beliau, mereka menasihati makhluk. Iya. Menuluskan nasihat untuk makhluk. Padahal yang diridai oleh Allah yang mereka cintai. Bagaimana nasihatnya? Dengan ilmu. Bil ilmi wal irsyad, dengan petunjuk, wal ihsan, dan perbuatan baik. Nah ini keadaan orang-orang yang berada di jenjang-jenjang ubudiyah ini. Selain dari mereka mengambil manfaat di belakang jenjang-jenjang penghambaan tersebut, mereka juga menasihati makhluk. Iya. Mengarahkan manusia dengan ilmu, dengan bimbingan, petunjuk yang baik, supaya manusia itu, makhluk itu, berada di dalam ridha Allah. Padahal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau bahasakan dengan bahasa an-nusr. Sekali lagi dituluskan nasihat. Iya. Sebab kalau ada manusia mendapat kebaikan dari apa yang dia ajak, ilmu yang dia sampaikan, maka itu hakikatnya kebaikan untuk dirinya sendiri. Kebaikan untuk dirinya sendiri. Iya. Dan pintu ilmu, pintu nasihat, ini pintu yang sangat agung. Karena itu Rasulullah menganggap nasihat ini bagian pokok dari agama. Kata beliau, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat. Dianggap agama itu seluruhnya adalah nasihat. Iya. Maka ini keadaan orang-orang yang berjalan ke negeri akhirat, berada di jenjang-jenjang penghambaan. Selain daripada itu, mereka bergaul dengan makhluk, dengan jasad-jasad mereka. Yang namanya berinteraksi dengan manusia, seorang tidak terlepas. Iya. Dengan makhluk yang lainnya. Dan memang hidup adalah untuk berinteraksi dengan manusia. Tidak sudah dijadikan dari tabiat makhluk itu, perlu kepada yang lainnya, dari makhluk yang lain. Iya. Kalaupun berkawan dengan makhluk, itu dengan jasad mereka. Tapi ruh mereka, arwahuhum fi manzilin fauqani, berada di rumah di atas. Sebab ruhnya yang dia pikir adalah negeri akhirat. Iya. Ia pun bergaul dengan makhluk, karena di dalam pergaulan interaksi dengan makhluk, ada pintu-pintu ibadah, perintah-perintah Allah yang dia laksanakan. Iya. Karena itu ada interaksi antara anak kepada orang tuanya. Ada interaksi dengan istri dan anak-anak. Ada interaksi dengan tetangga, dengan masyarakat. Bahkan ada interaksi seorang muslim dengan orang kafir. Ya, ada interaksi terkait dengan ulama, terkait dengan ulil amr. Ya, ini pembahasan terkait dengan makhluk. Ada hal-hal, lahan-lahan ibadah, perintah-perintah Allah dilaksanakan di dalamnya. Dan seorang ketika bergaul dengan manusia, ya, ada dari bentuk-bentuk ibadah yang diinginkan di dalamnya. Ya, dari hal yang baik dia tersenyum kepada saudaranya. Dari hal yang baik, dia memasukkan kegembiraan ke hati orang. Karena itu dari faedah hadis Ka'ab bin Malik, ketika turun taubat Ka'ab bin Malik, turun ayat-ayat yang menjelaskan bahwa taubat Ka'ab bin Malik sudah diterima, maka berlomba-lomba para sahabat memberi kabar gembira kepada Ka'ab bin Malik. Sebab ini adalah sifat keimanan. Seorang memasukkan ke dalam hati saudaranya kegembiraan baginya. Suatu kegembiraan baginya. Ya. Dan itu adalah hal yang baik. Adalah hal yang baik. Memberikan sesuatu yang menyebabkan orang lain bergembira. Maka ada sisi-sisi ibadah. Ada lahan-lahan ibadah di dalam kebersamaan dengan makhluk. Tapi orang yang berjalan ke negeri akhirat, selalu dia arahkan ruhnya kepada kehidupan negeri akhirat itu. Iya. Semua interaksinya dengan manusia, dia maksudkan dengannya ibadah yang merupakan bekal baginya di negeri akhirat kelak. Maka inilah dari keadaan mereka bersama makhluk, keadaan yang sangat indah, sangat mulia, dan mereka mengerahkan dari nasihat, mengajak kepada hal yang baik. Mereka cintai untuk manusia yang lain dari kebaikan apa yang dia cintai untuk dirinya. Dan itu ciri keimanan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia cinta untuk saudaranya apa yang dia cinta untuk dirinya sendiri. Iya. Dan dia benci untuk saudaranya apa yang dia benci untuk dirinya. Dia berusaha untuk menghilangkan kejelekan dari orang lain dengan segala kemampuan. Dia bersungguh-sungguh memberikan manfaat ya, kepada orang lain. Apakah itu dengan memerintah kepada hal yang ma'ruf, melarang dari hal yang mungkar, memberi makan orang yang kelaparan, memberi pakaian orang yang kekurangan, membantu orang yang kesusahan, mengajari orang yang jahil, menghardik orang yang berbuat zalim, menolong orang yang dizalimi, ya, memaafkan orang yang mengganggu, menahan gangguan terhadap diri dan terhadap orang lain, ya, dan selainnya dari amalan-amalan yang baik. Ya. Amalan mereka berjalan, tapi jiwa mereka selalu berarah kepada Allah. Ya. Selalu mencari hal yang lebih tinggi. Ya. Selalu tunduk kepada Rabbnya, khusyuk. Ya. Selalu dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian setelah itu di bait syair yang ke-15 kata penulis rahimahullah, billahi da'awatul khalaiqi kulliha khaufan 'ala al-iman min nuqsani. Hanya kepada Allah ibadah-ibadah makhluk itu seluruhnya. Karena khawatir masuk kekurangan pada keimanannya. Ya, ini bait syair yang ke-15 ini. Diindikasi ada kekeliruan dalam penulisannya. Sebab di syarahnya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di berkata, hadihi manzilatul ri'ayah. Jadi da'awat di situ mungkin ada kalimat ri'ayah. Ya, dan kata billahi di depan itu mirip dengan la haula wala quwata illa billah yang merupakan akhir di syarah sebelumnya. Tapi maksud dari bait syair ini, beliau ingin menjelaskan tentang manzila ar-ri'ayah. Jenjang ri'ayah, jenjang penjagaan terhadap keimanan. Iya. Dan ini munasabah yang indah beliau terangkan di sini. Setelah seorang mengenal dari jenjang-jenjang penghambaan yang telah berlalu, iya, seorang yang berjalan ke negeri akhirat juga berada di jenjang ri'ayah. Dia menjaga dari ilmu yang dia pelajari dan menjaga amalan yang dia kerjakan supaya dia istiqamah di atasnya, continue di atasnya. Iya, ahlul kitab dicela oleh Allah karena tidak menjaga ini. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Dia mereka tidak menjaganya dengan sebenar-benar penjagaan. Iya. Maka seorang hamba di dalam pelaksanaan jenjang-jenjang ubudiyah ini kadang masuk di dalam kehidupannya sesuatu yang membuatnya keluar dari jalur penghambaan atau lalai dari jalur penghambaan atau kurang di dalam menunaikan penghambaan. Ya, maka dia hendaknya memiliki penjagaan yang memperbaiki keadaan tersebut. Dia jaga ubudiyahnya dari hal yang merusaknya dan dia jaga hal-hal yang bisa menguranginya. Iya. Karena itu hendaknya dia menjaga bagaimana kondisinya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga amalannya. Dia jaga dari keimanannya. Setiap kali seorang hamba itu menjaga dari ilmu yang diamalkan, iya, dia jaga ilmunya dan pengamalannya dan bersungguh-sungguh, maka akan bertambah keimanannya. Kapan dia kurang, maka akan berkurang pula keimanannya. Maka akan berkurang pula keimanannya. Iya. Baik. Maka ini penjagaan sangat diperlukan. Dia selalu mengintrospeksi dirinya pada setiap kegiatannya. Apakah dia sudah menghadirkan ikhlasnya, mutaba'ahnya, khaufnya, roja'nya, mahabbahnya? Apakah dia sudah hadirkan ya, dari apa namanya kesabaran, dari kesyukur, dari ridha, dari kesyukuran dan selainnya dari jenjang-jenjang ibadah. Dia perhatikan, dia jaga hal tersebut. Dan ini penjagaan sangat penting sekali. Iya, sangat penting di dalam jenjang ubudiyah. Terdapat di dalamnya mana istiqamah, terdapat di dalamnya mana muhasabah, dan terdapat di dalamnya makna-makna yang indah kalau dipelihara oleh seorang hamba. Dan untuk penjagaan ini, ya, ada sebab-sebab yang dengannya dia menjaga dari jenjang-jenjang ubudiyahnya, dari jenjang-jenjang penghambaannya. Iya. Dan itulah diantara pokoknya adalah dia selalu mengulangi dari ilmu. Dan dia pelihara amalannya. Continue di atas amalan walaupun sedikit. Dan dia gemar duduk dengan orang-orang yang salih, orang-orang yang baik, mengingatkannya kepada hari akhirat. Dia mengambil teladan dan contoh dari akhlak yang mulia, dari ibadah, supaya dia selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian jenjang yang terakhir beliau rangkai dalam bait syair yang ke-16 dan ke-17. Itu pembahasan tentang zuhud. Kata beliau, azaful quluba 'an ash-shawagil kulliha qad farraguha min siwa ar-rahmani harakatuhum wa humumuhum wa 'uzumuhum lillahi la lil khalqi wasyaitani. Iya. Kata beliau, mereka mengosongkan hatinya dari segala kesibukan yang melalaikannya dari Allah. Iya. Dan mereka kosongkan seluruh hati itu dari segala yang selain Allah. Dia hanya kenal Ar-Rahman saja. Gerakan mereka, harakatuhum, gerakan mereka, wahumumuhum, dan kehendak-kehendak mereka, wa'uzumuhum, dan niat kuat mereka, semuanya hanya karena Allah, hanya untuk Allah. La lil khalqi wasyaitani. Tidak ada bagian untuk makhluk dan tidak ada bagian untuk syaitan. Iya, dan ini beliau bahasakan dengan hakikat zuhud. Zuhud itu hakikatnya dia kosongkan hatinya dari segala yang memalingkannya dari Allah dan menjauhkannya dari ridha Allah. Itulah zuhud namanya. Iya. Dan zuhud punya pembahasan yang meluas. Iya, ada hakikat dari zuhud, ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya, ada perkara-perkara yang merupakan penyempurna zuhud, dan ada hal-hal yang membantu seorang untuk zuhud. Ini pembahasan-pembahasan yang banyak. Karena itu keliru kalau ada yang memahami zuhud itu, ya, dia harus memakai pakaian yang jelek. Ya, sehingga sebagian orang sufi, ya, zuhud bagi mereka kalau dia punya pakaian bagus, diganti pakaian bagus itu. Kadang ada sebagiannya bajunya sengaja dia robek, setelah itu dia tambal. Supaya kelihatan apa? Supaya kelihatan tidak suka kepada dunia. Dan ini keliru. Sebab hakikat zuhud bukan perkara zahir dia tidak suka kepada manusia, tapi adalah sesuatu di dalam hatinya. Dan ini juga menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyelisih petunjuk Nabi. Sebab Nabi juga memakai pakaian yang bagus untuk hari Jumat, untuk hari Id, untuk menyambut tamu. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga beliau kadang memakan daging. Iya. Kadang memakan apa? Daging. Jangan dikatakan zuhud tidak memakan daging. Iya. Al-Hasan Al-Basri, para ulama sepakat tentang zuhudnya. Tentang apa? Tentang ibadah beliau. Dan Al-Hasan Al-Basri ini tidak ada makanannya kecuali daging. Iya. Sebab ada orang yang memang dia tidak bisa makan ikan. Ya, tidak bisa makan yang lain, itu dari tabiat manusia. Jadi zuhud tidak terkait dengan apa yang dia pakai dari kehidupan dunia. Ya. Sampai sebagian orang-orang jahil kadang melihat di sebagian negeri, namanya negeri-negeri makmur, ya, dia lihat ini ulama, ya, pakai mobil bagus, kemudian begini dan begitu, dianggapnya tidak zuhud. Dan ini keliru dalam hal tersebut. Iya. Itu orang-orang, siapa yang mengenal mereka, mereka adalah orang yang sangat zuhud terhadap dunia. Dunia ada di tangannya, tapi tidak di hatinya. Tidak di hatinya. Karena itu kalau dia luput dari dunia, mereka tidak bersedih akan hal tersebut. Ya, berbeda dengan orang yang mengaku dirinya zuhud. Ya, Tapi hilang dari dunianya, menangis sejari-jarinya. Ya. Dan ini jauh dari apa? Dari kezuhudan. Karena itu beliau definisikan di sini bahwa zuhud adalah mengosongkan hati itu dari segala yang menyibukkannya, melalaikannya dari Allah dan menjauhkan dia dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah az-zuhud namanya. Iya. Itulah az-zuhud. Jadi seorang yang zuhud itu dia kosongkan hatinya hanya untuk Allah. Iya, Subhanahu wa taala. Gerakannya, semangatnya, keinginannya, niatnya, ya, itu hanya untuk Allah. Bukan untuk makhluk dan bukan pula untuk syaitan. Ya, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dijaga oleh seorang hamba ya di dalam kehidupannya. Bagaimana dia mencari ridha Allah, menjadi hamba Allah. Menjadi hamba Allah. Iya. Ya, itulah kehidupan, semuanya penghambaan. Harus menjadi hamba. Tidak ada yang bebas dalam hidup. Ya. Jadi kalau ada yang berkata ingin merdeka, mendapatkan kemerdekaan, itu hanya khayalan saja. Tidak ada yang merdeka dalam hidup dunia ini. Dia harus menjadi hamba. Kalau bukan hamba Allah, berarti dia adalah hamba syaitan atau hamba dirinya sendiri. Iya. Karena itu kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, harabu minar rikkil ladhi khuliqu lahu fabulu birikkin nafsi was syaitani. Mereka lari dari penghambaan yang mereka dicipta dengannya. Penghambaan, seorang dicipta dengannya adalah beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu penghambaan kepada Allah. Jadi kalau ada yang lari dari penghambaan ini, maka apa yang terjadi? Mereka akan diuji, kena musibah, menjadi hamba dirinya sendiri atau menjadi hamba syaitan. Jadi hamba syaitan. Iya. Kalau dia tidak perturutkan hawa nafsunya, dia akan ikuti ajakan syaitan. Mengikuti ajakan syaitan. Baik. Maka jangan diganti sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia dan indah dari penghambaan kepada Allah diganti kepada penghambaan terhadap jiwa dan penghambaan terhadap syaitan. Ya, maka zuhud ini adalah dia murnikan hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan dia sebutkan bahwa mengosongkan hati ini ya, tidak cukup dia kosongkan, tapi hati dia kosongkan dan dia penuhi dengan pemikiran yang bermanfaat dan niat yang jujur. Sehingga dia berpikir untuk melakukan segala hal yang mendekatkannya kepada Allah. Apakah dia berpikir tentang ilmu, membaca Al-Quran, tentang zikir, tafakkur, ya, rasa takut, memperhatikan sifat-sifat Allah, ya, dan selainnya dari hal-hal yang bermanfaat. Perkara-perkara yang positif itu yang dia pikirkan. Itu semangatnya. Dan inilah yang disebut dengan zuhud. Kemudian beliau tutup di sini dalam bait syair yang ke-18. Iya. Bagaimana seorang itu memilih kawan yang mengarahkannya kepada jalan-jalan kebaikan. Kata beliau, ni'mar rafiqu yutalibis subulillati tufdi ilal khairati wal ihsani. Ni'mar rafiqu, orang yang bersifat dengan sifat di atas, iya, memiliki jenjang-jenjang ibadah ini adalah ni'mar rafiq, sebaik-baik kawan, sebaik-baik teman. Iya, bagi orang yang mencari jalan-jalan yang mengantarnya kepada kebaikan dan perbuatan ihsan. Orang yang mencari jalan kebaikan, kalau dia ingin mencari jalan kebaikan itu, maka hendaknya dia mencari kawan yang menunjukinya di atas hal itu. Iya. Dan yang paling pokok di sini, karena yang paling baik dalam jenjang penghambaan adalah para nabi dan para rasul, kita mencontoh para nabi dan para rasul. Kemudian setelahnya dari para ulama, pewaris para nabi, ya, mengikuti jalan mereka, apa yang mereka jelaskan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Selain daripada itu, dia memiliki kawan-kawan yang baik, orang-orang yang salih, yang ia bisa ingat kepada Allah, dekat kepadanya. Iya. Dan kadang seseorang itu dengan orang salih yang dia berkawan dengannya memberikan kebaikan besar untuknya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang itu bersama siapa yang dia cintai. Bersama siapa yang dia cintai. Kalau dia cinta kepada para nabi, para sahabat, para ulama, orang-orang salih, maka diharapkan dikumpulkan bersama mereka di sorga kelak. Iya. Maka itu yang harusnya dipilih oleh seorang hamba. Ya, dan kawan duduk yang baik ini besar sekali manfaatnya. Iya. Jangankan pada manusia, hewan saja mengambil manfaat. Iya. Coba lihat kisah Ashabul Kahfi itu. Iya. Ashabul Kahfi ini ditidurkan berapa tahun? Hah? 309 tahun. Ditidurkan. Tidur selama 309 tahun, tidak makan, tidak minum, tidak berubah dari tubuhnya. Ketika Ashabul Kahfi ini ditidurkan, anjing yang ikut bersamanya, ikut ditidurkan 309 tahun. Ya. Coba anjing ini ya. Disebut di dalam Al-Quran. Iya. Juga ikut jadi pengukir sejarah bersama Ashabul Kahfi. Sebab disebut Ashabul Kahfi bersama apa? Anjingnya. Ya. Apa yang dilakukan oleh anjing ini sehingga dia apa? Disebut di dalam Al-Quran. Ya. Kebaikan yang paling bisa dikatakan dia berkawan dengan siapa? Orang-orang yang salih. Ya. Menjadi milik orang-orang yang salih. Perhatikan. Bagaimana dia ikut mendapatkan kemuliaan. Iya. Kalau ini terjadi pada hewan, apalagi terjadi pada manusia. Harusnya dia memilih dari kawan-kawan yang baik, dari orang-orang yang salih. Dia bisa mengingat Allah bersama, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, ini juga terdapat di dalamnya anjuran supaya seorang itu menjaga kesalihan dirinya. Supaya menjadi manfaat bagi orang lain. Khususnya kalau dia kepala rumah tangga. Iya. Itu punya pengaruh. Dia menjaga dan selalu meningkatkan kualitas dirinya dan kesolehannya. Ada pengaruhnya untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Iya. Perhatikan di kisah dua anak yatim yang dibangun rumahnya oleh Nabi Khidir di surah Al-Kahfi. Dua anak yatim, orang tuanya sudah meninggal, hartanya di bawah rumah, di bawah bangunan, dibangun rumah ini supaya terjaga harta anak yatim ini. Iya. Nabi Khidir diperintah oleh Allah untuk membangunnya sebagai penjagaan untuk harta anak yatim. Ya. Sedemikian tinggi kedudukan anak yatim ini sehingga Nabi Khidir diperintah untuk apa? Membangun rumah, menjaga apa? Harta anak yatim ini. Sebabnya cuma satu disebut dalam Al-Quran. Wa kana abuhuma salihan. Adalah ayah dua anak yatim ini seorang yang salih. Karena kesalihan ayahnya, anaknya sepeninggal dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itulah, ya, harusnya seorang apabila apalagi dia sudah mendapat amanah misalnya menjadi kepala rumah tangga, dia menjaga dari kualitas dirinya, dari kesalihannya supaya bermanfaat bagi anak-anaknya. Demikian pula si anak, dia menjadi anak yang salih, anak yang baik supaya menjadi manfaat untuk siapa? Untuk orang tuanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a min amalihi illa min salah." Apabila manusia meninggal terputus dari amalannya kecuali tiga. Salah satunya adalah waladun salih yad'ulah. Adalah anak yang salih mendoakan untuknya. Mendoakan untuknya. Ya, tapi ini derajat kesalihan. Ini bukan hanya hayalan. Bukan hanya harapan. Tapi harus diwujudkan dengan suatu amalan. Ya, ada upaya menuju ke sana. ada upaya menuju ke sana. Nah, ini akhir dari bait syair yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah. Ya, kita perhatikannya dari kandungannya 18 bait syair, tapi subhanallah mengandung kaidah-kaidah penghambaan yang agung, kumpulkan oleh beliau dari pokok-pokok jenjang-jenjang ubudiyah yang sangat bermanfaat bagi seorang hamba. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita semua di atas as-siratul mustaqim, jalannya orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah dari kalangan para nabi, para siddiq, syuhada, dan salihin. Dan semoga Allah menjauhkan kita semua dari jalan-jalan yang dimurkai, dari jalan-jalan kesesatan yang bisa mengantar kepada bencana dan kehancuran. Sungguhnya Allah Maha Mulia dan Maha Merahmati. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah dengan segala namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi, dan terhadap nikmat-nikmatnya kita bertawassul kepadanya, agar supaya kita tidak diharamkan dari kebaikan yang berada di sisinya, selalu diberikan pengampunan dan selalu dijaga dari segala kejelekan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keikhlasan untuk kita semua pada setiap ucapan, perbuatan, dan amalan yang kita lakukan. Dan semoga apa yang kita kerjakan dari amalan salih diterima di sisinya dan menjadi sebab kita dimuliakan di dalam surganya. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih, wallahu ta'ala alam. Baik, saya jawab beberapa pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan lain, enggak masalah. Sini ada yang bertanya, saya ingin tahu bagaimana menyikapi antara menjaga iffah dan di sisi lain ada menahan diri dari membalas kejelekan. Yaitu tidak bertentangan ya, dua hal. Dia menjaga dari kehormatannya, dia menjaga dari apa namanya kebaikannya, itu adalah perkara yang dituntut. Iya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa may yasta'if yu'iffahu Allah." Siapa yang menjaga iffahnya, Allah akan menjaganya, akan memberikan iffah itu kepadanya. Iya. Dan memaafkan orang yang berbuat jelek, itu juga adalah amalan ibadah yang baik. Cuma memang kadang seorang dihadapkan pada perkara-perkara yang dua hal ini bertentangan, yang mana yang diambil. Antara dia tetap membalas misalnya dengan untuk menjaga sebuah kemaslahatan, atau dia memaafkan. Maka di sini perkara dibagi menjadi dua, supaya mudah. Kalau dia perkara terkait dengan agama, terkait dengan kemaslahatan orang, maka dia di dalam posisi ini dia jaga kemaslahatan orang banyak, dia jaga perkara agama. Iya. Adapun kalau perkara itu terkait dengan dirinya sendiri, terkait dengan pribadi dia, dia maafkan saja. Dan dia balas kejelekan dengan kebaikan. Dia balas kejelekan dengan kebaikan. Itu yang dia kerjakan. Nah, ya wallahu ta'ala alam. Baik. Apa boleh seorang membaca surah panjang dengan melihat Al-Quran pada saat sholat qiyamul lail? Kalau bertanya bolehnya, boleh saja. Ya, dia ambil mushaf, kemudian dia membaca dari Al-Quran. Dia baca sambil sholat. Ya, tidak ada masalah kalau dari sisi bolehnya. Tapi kalau ingin bertanya tentang afdalnya, yang paling afdalnya dia baca dari surah yang dia hafal. Itu yang paling afdolnya dan paling baiknya. Iya. Sebab dengan memulai mushaf, membukanya, itu ada bentuk dari kesibukan yang dia lakukan. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fi sholati la syughla." Sungguhnya dalam sholat itu ada kesibukan yang sangat menyibukkan. Ya. Dan saya katakan tadi boleh, ada sebagian dari as-salaf yang membolehkan hal tersebut. Dan sebagian ulama kita memfatwakan tentang bolehnya hal itu kalau diperlukan. Ya, sebab hajat manusia terhadap Al-Quran itu sangat besar. Keberadaan dia selalu khatam Al-Quran, membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, itu keperluan setiap muslim dan muslimah. Di dalam khatamnya, dalam membacanya, terdapat makna-makna yang agung. Ya, kalau dia sholat misalnya, sambil dia pegang mushaf, dia baca satu juz setiap hari, ya, di sholat malam, tidak ada masalah. Tapi kalau dia baca dari hafalannya, itu lebih bagus. Baik. Apa perbedaan zuhud dan wara? Mana yang lebih tinggi? Iya. Semuanya ada anjurannya. Tapi zahirnya zuhud itu, dia luas dari satu sisi, dan wara ada, dia luas dari sisi yang lainnya. Iya. Apa perbedaan jual beli salam dengan hadis larangan menjual barang yang belum ada di sisinya? Ya, ini dibedakan ya antara dua hal. Kalau jual beli salam itu bay fi dhimmah. Jual beli terhadap apa yang ada di dhimmah. Berbeda dengan jual beli yang tidak ada di sisinya. Barangnya tidak ada, dia lakukan transaksi. Iya. Dia lakukan transaksi di dalamnya. Dan itu tidak diperbolehkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya, wala tabi' ma laisa indak. Jangan kamu menjual sesuatu yang kamu tidak miliki. Membantah ahlul bidah dan menerangkan kesalahannya adalah bentuk penjagaan terhadap agama Allah. Bagaimana cara menyeimbangkan bab rudud, bantahan dengan ilmu-ilmu lainnya? Alhamdulillah semuanya berjalan, semuanya bagian dari agama, ya. Dalam manhaj kita ahli sunnah wal jamaah di manhaj salafi ada tasfiyah dan tarbiyah, ya. Ada tarbiyah pendidikan, penanaman ilmu, dan ada tasfiyah membersihkan dari hal yang membahayakan, ya. Dan semuanya adalah bagian dari agama, ya. Di dalam menyeimbangkan kapan dia membantah, kapan dia menerangkan, itu terkait dengan ahlul ilmi. Ya, terkait dengan ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu. Iya. Baik. Sebab bantah membantah, apalagi pada perkara-perkara yang perlu kedetailan dan perlu ilmu, itu tugasnya orang-orang yang berilmu. Iya. Adapun mengingkari kemungkaran, orang awam pun kadang mengingkarinya pada perkara yang jelas. Ada yang mencela Abu Bakar dan Umar misalnya, dia mengingkari, tidak ada masalah. Tapi dia ingin membantah orang yang mencela Abu Bakar dan Umar. Nah, semua orang mampu membantahnya. Dan semua orang mampu membantahnya. Maka ini perlu ilmu dan hikmah serta penerapan kaidah-kaidah yang benar. Dan orang yang bukan ahlinya di situ, jangan dia masuk. Allah tidak membebani dia dengan hal yang dia tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Justru kalau dia masuk dan dia bukan ahlinya, dia dianggap berkhianat. Membuat kerusakan untuk dirinya dan untuk agamanya. Dan Rasulullah telah mengingatkan hal ini. Idza wussida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah. Kalau diserahkan perkara itu kepada selain ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Iya. Pada rakaat terakhir sholat asar, saya lupa hanya mengerjakan satu kali sujud. Kemudian saya ingat setelah salam. Namun sudah agak lama jaraknya. Selanjutnya saya berdiri dan mengulangi satu rakaat terakhir tersebut sebelum salam melakukan sujud sahwi. Apa hal tersebut benar? Kalau salah, apakah saya harus mengulangi sholatnya lagi? Kalau jaraknya jauh tapi masih di waktu sholat asar, tidak ada masalah. Dan insya Allah sudah syah. Tapi kalau dia baru ingat di sholat maghrib, di sholat isya, maka dia ulangi sholat asarnya sempurna. Ya. Mohon nasihatnya bagi sebagian orang ketika sholat berjamaah menempatkan anaknya yang masih kecil di depan jemaah atau di depan shaf, depan jemaah yang sedang sholat. Ya, kalau dia tempatkan di depan shaf, misalnya duduk di situ dengan baik, ya tidak ada masalah ya. Sebab kalau dimasukkan di shaf, itu malah ada pembahasan kalau dimasukkan di shaf. Iya, dari sisi makruh atau tidaknya, dari sisi jaraknya jauh atau tidaknya. Karena itu kalau dia simpan di depan shaf atau dia sholat, anak kecil itu sholat di depan orang tuanya supaya dia tidak kemana-mana, kayak itu tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Ya, dan anak kecil tidak masuk di dalam taklif. Dia datangkan ke masjid memang untuk dididik, dibiasakan bersama kaum muslimin. Ya, kalau dia sudah mulai mampu memahami, dimasukkan dalam shaf. Kalau sudah mulai mampu memahami, mumayyiz, dimasukkan di dalam shaf. Ya, kemudian salat sebagaimana umumnya orang yang salat, dan itu insyaallah taala tidak mengapa. Ada membawa anak ke masjid kemudian dibiarkan berlari atau bermain, ini adalah hal yang tidak benar, sebab itu mengganggu orang-orang yang salat, dan masjid bukan untuk hal yang seperti itu. Iya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya dan menjauhkan kita dari segala fitan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggerakkan kepada kita semua istiqamah di atas agama dan menguatkan kita di atas Islam dan sunnah di kehidupan dunia ini dan di kehidupan di alam kubur dan di kehidupan tatkala kita semua kembali kepadanya. إنه ولي ذلك والقادر عليه والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.